spesial untuk para panitia sing njaluk ana-mana bong kocak kecape katarito ing negari ngaleko diraja natana conone dungane dhisik ada Makro, ada Ramayana, ada saya sendiri rungokne ya Kakang Prabu ceritani Kakang Arnobat wayang Jawi lek monyet ngene wah saya kepengen dengar ya. Anomannya bunyi. Ya. Kek. Masa anomannya kek. Ola. Rawono Raja. Arani. Anomannya sebelah. Wah. Gawe kek. Nyolong sapa? Nyolong sapa? Anggot gitar ya. Nyolong aku. Oso anoman ganteng. Anyolong Ratna. Sing pantes dadi anoman sapa? No. Sotik. Sapa sing pantes dadi anoman? Sotik. Oso anoman ganteng. Sik. Sing pantes dadi anoman sapa? Sotik. Sotik ganteng dadi anoman. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya okay. Kepada jenengan Abah. Walaupun pahit harus kita sampaikan. Jenengan satu-satunya titipan dari leluhur okay. Untuk menata. Anoman cancut tumang. Sorry Mas Anoman. Kakang Prabu. Yang kau istatiawu. Kobong, bolong, batang. Pilih apa? Kobong, bokong, bolong. Bokong. Mana rat? Bokong enggak gede ki aku yo isin ya. Bokong saenei. Saenei bayi. Timbang randu Hey, got that food thing. Hey, hey, hey, hey. iso.